Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah masih diberikannya kekuatan iman, kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, uswatun kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih berada di surat Al-Hijr. Hari ini kita telah sampai pada ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin." Mereka memahat rumah-rumah mereka dari gunung-gunung batu dan mereka mendiaminya dengan aman. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini merupakan satu tanda bahwa apa yang mereka lakukan ini bukanlah dengan kekuasaan mereka, bukanlah dengan kehebatan manusia. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki jibal, tidak memiliki gunung. Sebelum mereka lahir, gunung itu telah ada. Mereka hanya memahat, menjadikannya sebagai tempat tinggal. Kalaulah mereka berpikir bahwa gunung ini bukan ciptaan dia, ada pencipta yang maha besar sehingga melihat gunung ini begitu kokoh, seharusnya mereka beriman kepada pencipta gunung itu. Yang kedua, yanhitun, memahat. Pekerjaan memahat itu sendiri adalah satu keterampilan yang didapat berkat akal pikiran. Dan akal pikiran itu bukanlah absolut dari manusia, tetapi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yanhitun, memahat itu sendiri dilakukan oleh tangan. Tangan itu sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mata yang membuat dia bisa melihat untuk memahat mana yang penting untuk dipahat dan mana yang tidak penting, itu juga adalah ciptaan Allah. Kaki sebagai penopang, itu juga adalah ciptaan Allah. Seluruh organ tubuh dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menemukan ada organ tubuh yang tidak bisa dia kontrol, tetapi Allah lah yang mengontrolnya. Dia tidak bisa mengontrol detak jantungnya, tidak bisa mengontrol peraliran darah di dalam tubuhnya, tidak bisa mengontrol ginjal, paru-paru, semua bekerja karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, aminin, rasa aman itu sendiri juga merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia hidup dengan tenang di gunung karena batunya lebih kokoh dibandingkan kalau dia tinggal di tenda dengan kain yang apabila tertimpa atau diterpa oleh angin keras atau hujan badai, maka tenda atau kemah tersebut tercampak dan dia pun bisa mengalami malapetaka. Maka rasa aman yang diberikan Allah dari cuaca, rasa aman yang diberikan Allah dari binatang dan serangga merupakan satu kesyukuran yang harus dicermatinya sebagai dari kerangka ayatina. Namun sayangnya, tanda-tanda yang kita lihat dari tiga bagian ini mu'ridin, ditolak oleh kaum soleh. Lebih jelasnya bagaimana penolakan ini, bagaimana suatu hal yang begitu curah syukur, nikmat yang harus disyukuri ini ditolak oleh mereka, di studio telah hadir Ustadz Perdana, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Jenal Arifin. Para pendengar rahimakumullah, bahwa di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adaw wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum asyaitanu fa'aradu fakanu wa ma kanu sabiqin. Adapun kaum 'Ad dan Samud, ketika mereka ingkar, ketika qad tabayyana lakum min masakinihim, bahwa tempat-tempat mereka itu sudah jelas bagi kamu, Wazayyana lahumu syaitan, dan mereka akhirnya dipelintirkan oleh syaitan, digoda oleh syaitan, sehingga dan mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh kaum Samud ketika mereka bersikap ingkar terhadap Nabi Saleh alaihi salam? Mereka jangan jelas menolak ajaran yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Mereka kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap unta yang merupakan mukjizat Nabi Saleh, yaitu unta yang mampu, unta hidup yang keluar dari gunung batu, sebagaimana di dalam penjelasan terdahulu sudah digambarkan oleh para narasumber kita. Mereka bunuh unta ini, dan inilah yang salah satu yang membuat akhirnya mereka ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tindakan mereka ini berangkat daripada sikap berani mereka. Sikap mereka yang sudah semakin ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasa besar kepala, rasa sombong yang sudah semakin meninggi, sehingga akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Nabi Syuaib alaihi salam. Nah, satu hal yang cukup menarik adalah bahwa tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Jenal, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin, ketika mereka merasa aman dengan kesegala kehebatan mereka. Mereka membangun rumah di pegunungan, gunung-gunung batu, dan mereka merasa aman darinya. Kalaupun ada gempa, tidak bermasalah. Kalaupun ada binatang, ini masih bukan di daratan di bawah begitu, tapi sudah di atas pegunungan yang tinggi. Mereka merasa aman dengan hal-hal yang sifatnya material. Kalau boleh kita kembali mengajak kepada diri kita, terkadang kita memang seperti ini. Rasa aman yang ingin kita peroleh itu lebih banyak dengan hal-hal yang sifatnya materi. Ya, kita membuat pagar rumah yang begitu tinggi dengan agar kita memiliki rasa nyaman, ini berarti pencuri tidak bisa masuk begitu. Kita membangun rumah yang besar dengan keyakinan bahwa dengan rumah yang besar berarti amanlah ini. Buat rumah bertingkat kalaupun ada banjir nanti tidak bermasalah. Kita salah di dalam menempatkan rasa nyaman di dalam hati kita. Ketika kita berpegang merasa nyaman dengan hal yang bersifat material, sebenarnya inilah yang salah. Karena rasa nyaman yang hakiki itu adalah ketika kita meminta rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpegang kepada Allah, maka jiwa akan merasa jauh lebih nyaman daripada ketika kita berpegang kepada hal-hal yang sifatnya material. Jadi sebenarnya ini harus dirubah. Ada orang yang merasa sangat bahagia kalau dia sudah punya kereta, atau sudah punya mobil, atau sudah punya rumah. Sebelum itu dia merasa sangat kesusahan sekali. Pikirannya dilanda dengan bermacam-macam pikiran, hatinya disibukkan. Tidak pernah sedikit pun dia merasakan bahwa kalau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaannya akan jauh lebih nyaman dan akan merasa lebih tenteram, karena keyakinan yang besar bahwa Allah pasti akan memberikan rezeki yang sangat besar kepada dirinya. Ya. Ada orang yang merasa nyaman kalau dia ternyata dikawal oleh orang-orang yang memiliki keahlian, ya, dengan persenjataan dan sebagainya. Ini sebenarnya sangat salah, ya. Karena kenyamanan, keamanan yang hakiki adalah pada saat seseorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah sudah mencatat bahwa ada orang yang beriman hanya gara-gara membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mau dijaga oleh sahabatnya. Wahai Rasulullah, kami ingin menjaga Anda dari kemungkinan-kemungkinan negatif dari orang-orang kafir Quraisy. Kata Rasulullah, pulang saja, tidak perlu, katanya. Sehingga akhirnya orang yang membaca ini sampai kepada kesimpulan, mungkin saja orang membohongi orang lain, tetapi tidak ada orang yang mau membohongi dirinya sendiri. Kalau Muhammad tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia pasti akan menerima tawaran dari sahabatnya untuk menjadi security di rumahnya. Mari coba kita perbaiki lagi rasa aman kita. Mari kita tempatkan di tempat yang terbaik, di tempat yang benar, yaitu kenyamanan yang hakiki, kebahagiaan hakiki itu hanyalah pada saat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita dapat 3 kesimpulan di sini. Yang pertama, tanda-tanda kekuasaan Allah yang tertuang di ayat 81 terlihat di ayat 82, di antaranya bisa memahat itu karena adalah merupakan satu tanda kekuasaan Allah. Gunung itu merupakan satu tanda kekuasaan Allah, dan rasa aman itu merupakan satu tanda dari kekuasaan Allah. Pelajaran yang kedua, bukan membunuh unta itu yang salah, tetapi melawan larangan Nabi Soleh itulah yang menjadi masalah. Karena biasa kita menyembelih unta, tetapi ketika Nabi Soleh melarang untuk membunuh unta dan itu dilakukan, ada sebenarnya niat di balik itu. Ah, apa hebatnya Nabi Soleh dengan Tuhannya? Lebih dahsyat lagi, berusaha untuk melawan perintah Allah dan larangannya. Jadi kesalahan dalam hidup ini terkadang kita terlalu berani melawan Tuhan. Manusia terlalu berani melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya tidak serta-merta menurunkan azab kepada orang yang melawan itu. Terkadang kita menemukan ada orang dengan bangga mengatakan, saya tidak mau sholat karena Tuhan tidak ada. Itu kan adalah wujud dari perlawanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkadang dapat menyiksa dirinya. Karena apa? Karena Allah ketika menunda suatu siksa bukan berarti dia melupakannya. Ditunda bukan berarti dilupakan. Ada masanya ketika seseorang ingin menyiksa, maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, tidak dijatuhkan dari kasur menuju lantai yang rendah, tapi diangkat begitu tinggi sampai lantai 100, kemudian campakkan dan jatuhkan, maka orang tersebut berada pada siksaan yang menyakitkan dan memedihkan. Yang ketiga, rasa aman bila kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadikan kata pamungkas penutup pertemuan kita, innallaha ma'ana, sungguh Allah bersama kita. Ketika Allah bersama kita, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan bimbang, dan jangan sedih. Karena hidup ini adalah milik Allah dan alam ini milik Allah. Ketika kita bergantung kepada pemilik mutlak alam dan hidup ini, maka kita bergantung kepada kekuatan yang absolut, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan dan disedihkan. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.